إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نحمد الله Azza wa Jalla wa nashkuru, kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Taala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Karena yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang setinggi-tingginya hanya Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita semuanya. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatnya istiqamah, dan juga masih banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dengan ini ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, maka dengan nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, maka kita wajib untuk mensyukuri kenikmatan ini. Wajib untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Karena kalau kita menghitung satu persatu, itu sangat-sangat banyak sekali. Tidak mampu bagi kita semuanya untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la azidannakum, niscaya aku akan tambah kenikmatan itu kepada kalian. Dan apabila kita kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih sekali. Ini menunjukkan bahwa kewajiban bagi kita semuanya ketika kita mendapatkan kenikmatan yang sangat berharga ini, wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika mendapatkan kabar masuknya Islam dari kelompok Ahlul Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlun minallah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu semuanya fadl keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena semuanya kekuatan, semuanya itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya hamba yang lemah. Semua datang kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hal itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju tempat yang mulia, yaitu masjid, tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga sama termasuk dari kekuatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini seseorang disunnahkan ketika menjawab panggilan azan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, terkecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka yang kita ucapkan di dalam hadis disebutkan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani seseorang ketika melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju ke masjid, itu kekuatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan juga termasuk kenikmatan yang sangat luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya kepada bangsa ini, bangsa Indonesia, kenikmatan merdekanya, kemerdekaan dari penjajah. Kemerdekaan ini patut bagi kita semuanya untuk mensyukuri, karena ini termasuk nikmat yang sangat luar biasa, yang dimana dengan pengorbanan mereka mengusir penjajah di tanah air kita. Dan itu semuanya fadlun minallah. Itu semuanya karunia dari Allah. Itu semuanya kekuatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kekuatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita semuanya untuk mengakui karunia ini. I'tiraf bifadlillahi azza wa jal, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu zuhuru athari ni'matillah ala lisani abdihi sana'an. Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan dalam kitabnya Madarij Salikin bahwa bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menampakkan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya dengan lisannya. Sana'an, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah. Itu termasuk dari bentuk syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Kemudian Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menyebutkan wa'atirafan ala qalbihi, bentuk syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, i'tirafan ala qalbihi, dia meyakini dengan hatinya bahwa ini merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu negara yang terbebaskan dari penjajahan. Nikmat azimah. Sehingga kita bisa berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudahnya. Kita bisa melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mudahnya. Nikmat. Sehingga terkumandang adzan-adzan di beberapa tempat, satu daerah ke daerah yang lain, satu desa, desa yang lain, dikumandangkan adzan. syiar Allah subhanahu wa ta'ala tampak. Begitu juga ketika Idul Fitri, begitu juga ketika Idul Adha, kita lihat kaum muslimin, mereka merayakan dari hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha begitu besarnya, menampakkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah merupakan kenikmatan, sehingga kita bisa merasakan sekarang dari kemerdekaan-kemerdekaan yang kita dapatkan, kemudahan-kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. I'tirafan ala qalbihi, meyakini dengan hatinya bahwa itu semuanya adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Karena yang memberikan kenikmatan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan karunia hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menyebutkan, wa'atirafan ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Seseorang menyaksikan di depan matanya syiar Islam itu begitu hidup. Menyaksikan banyaknya dari dakwah-dakwah orang-orang mengerjakan dari kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita semuanya. Walhamdulillah, ini termasuk dari suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Mahabbatan, yaitu dengan kita mencintai bahwa itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala jawarihi inkiyadan wa ta'atan, dan juga bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala jawarihi, dengan anggota tubuh kita, inkiyadan wa ta'atan, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini disebutkan bahwa bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tiga macam. Yang pertama, yaitu bentuk syukur seseorang dengan lisannya. Dia mengucapkan alhamdulillah semua kenikmatan. Kenikmatan apapun kita mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ucapkan alhamdulillah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita makan, setelah kita minum, setelah kita mendapatkan kenikmatan, atau kita mendapatkan apapun, kita ucapkan alhamdulillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, innallaha la yarḍa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada hambanya apabila dia mendapatkan kenikmatan makan makanan satu suap, setelah dia makan dia ucapkan alhamdulillah. Dalam hadis Anas disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada hamba itu. Kemudian disebutkan pula, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada hambanya apabila dia minum minuman, dia mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada hamba itu. Kenapa? Karena dia telah mensyukuri kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidaklah air yang seteguk kita minum nikmat, masya Allah, rizki dari Allah. Makan makanan yang kita makan walaupun satu suap, nikmat, ucapkan alhamdulillah. Walaupun itu hanya mendapatkan sedikit, ucapkan alhamdulillah. Karena itu merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mensyukuri dengan lisan kita kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la azidannakum, dengan nun taukid Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la azidannakum, aku akan pas, kau akan berikan kenikmatan itu. Ya ini pasti aku akan tambah kenikmatan itu. La azidannakum, aku akan tambah kenikmatan itu. Kenapa? Karena kita mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Thayyib. Kemudian yang kedua yaitu dengan hati. Nah, yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati, meyakini bahwa kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan puasa ataupun baik dengan sholat, ataupun sholat-sholat sunnah, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya dengan jawarih sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau senantiasa ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan juga yang akan datang. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam santai-santai begitu saja? La. Justru Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai istrinya pun merasa heran. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tengah malam sampai kakinya bengkak, kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Aku ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk syukur Nabi SAW itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tema pada sore hari ini yaitu memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, karena kemerdekaan itu adalah kenikmatan yang sebagaimana tadi kita sebutkan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya wajib untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang kemerdekaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, maka kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merupakan kemerdekaan seseorang yang di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan yang kita rasakan dan kita mendapatkan dari kemerdekaan itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Yani dimanapun kalian berada, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berada di majelis ilmu, bukan hanya berada di masjid, bukan hanya berada di tempat-tempat tertentu. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Apabila ketakwaan ditanamkan pada diri kita, maka itu adalah merupakan benteng bagi kita semuanya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika salah satu sahabat bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, apa itu takwa?" Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menggambarkan, ketika engkau berjalan di suatu jalan, kemudian di jalan itu ada jalan yang berlubang, di jalan itu ada jalan yang berduri, apa yang kau lakukan? Kemudian orang tadi mengatakan, saya akan menghindarinya, yakni tidak akan masuk ke lubang itu, tidak akan menginjak duri itu, akan dihindari. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika engkau menjalani dalam kehidupan di dunia ini, maka jalankanlah kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Hindarilah dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau hindari. Ketika ada kemaksiatan, kau hindari. Ketika ada kemungkaran-kemungkaran, apabila engkau mampu untuk merubah, rubahlah dengan lisannya, dengan tangannya, dengan hatinya, supaya engkau tidak terjerumus kepada kemungkaran tadi. Menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, menghindari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semuanya, itu adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemerdekaan yang sesungguhnya, seseorang tidak mengikuti dari hawa nafsunya, tidak menjadi budak hawa nafsunya. Karena apabila dia menjadi budak hawa nafsunya, dia akan melakukan apapun, dia akan berbuat apapun. Kenapa? Kebebasan yang dia dapatkan. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu dia ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti hawa nafsunya. Karena apabila dia mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsunya tadi akan menjerumuskannya ke dalam kemungkaran-kemungkaran, menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Karena apabila ditanamkan pada diri dia kebebasan, aku ingin berbuat bebas apapun, merdeka, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, lain sebagainya, pokoknya dia bebas. Nah, kemaksiatan apapun dia lakukan, na'udzubillah. Itu bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Seseorang yang menjadikan hawa nafsu sebagai apa yang dia lakukan, maka itu termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dari perbuatan-perbuatan syaitan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan yang istiqamah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menggambarkan di hadapan para sahabatnya garis. Kemudian Nabi pun menggambarkan kembali garis yang sebelah kanan, garis yang sebelah kiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di sebelah kanan, di sebelah kirinya, ini adalah merupakan subul, jalan-jalannya syaitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengucapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah merupakan jalan yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian. Yani ikutilah jalan ini. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bukan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah merupakan jalan yang selain dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu jalan-jalannya syaitan yang akan menjerumuskan kalian ke dalam kemaksiatan, kemungkaran. Jalan-jalannya syaitan. Sehingga kebebasan-kebebasan yang banyak orang melakukannya, kebebasan yang keluar dari agama, sesungguhnya itu adalah merupakan jalannya jalan syaitan. Kemungkaran-kemungkaran yang dia dapatkan sangat banyak sekali. Seperti diantaranya, yaitu dia kebebasan yang dia inginkan, ikhtilat, bercampur baurnya antara kaum lelaki dengan wanita. Itu bukan kebebasan. Itu termasuk dari kemaksiatan. Karena hal itu dilarang. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan larangan tentang ikhtilat campur baur antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang keras hal seperti ini. Nabi mengatakan, jika seandainya kepala kalian itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, khairullah, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Baru menyentuh. Nabi mengatakan lebih baik kepala seseorang itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Karena menyentuh wanita yang bukan mahramnya haram. Tidak boleh. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah beliau menyentuh tangan wanita sama sekali. Dan para wanita berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil kalam, dengan ucapan, bukan dengan menyentuhnya. La. Karena hal itu dilarang. Nah, karena itu termasuk dari kemungkaran. Karena itu sesuatu yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan yang lebih besar. Nah, na'udzubillah. Sesuatu yang kecil, nah, dosa kecil, nah, maka jangan menganggap hal itu biasa. Karena hal itu bisa terjerumus kepada dosa yang lebih besar, yaitu zina. Na'udzubillah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi seseorang melakukannya. Na'udzubillah. Karena itu dosa besar. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kebebasan-kebebasan yang dilakukan oleh kaula muda yang mereka menganggap hal itu sesuatu hal yang biasa, padahal hal itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Maka wajib bagi kita semuanya untuk menasehati mereka, jangan sampai campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Memandangnya pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya melihat seorang wanita dengan secara tiba-tiba. Apa yang harus saya lakukan?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Isrif basara." Palingkan wajahmu. Jadi jangan kau teruskan. Palingkan wajahmu. Nah, kenapa? Karena hal itu dilarang. Karena itu termasuk dari kemaksiatan. Memandang. Apalagi menyentuhnya. Nah, dengan ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk menjaga keluarga kita semuanya. Menjaga dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalian, para aba, para bapak. Karena para bapak adalah merupakan pemimpin di rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia pimpin. Tanggung jawab bagi kita semuanya. Karena seorang ayah adalah merupakan pemimpin bagi keluarganya. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang dayus, yang tidak punya rasa kecemburuan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannah dayus." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak akan masuk surga dayus." Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu dayus?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Dayus adalah seseorang yang tidak mempunyai rasa kecemburuan terhadap keluarganya." Biarkan begitu saja. Nah, istrinya berjalan dengan seseorang dengan alasan kerja di kantor, berdua di mobil dan sebagainya. Anggap biasa, lagi kerja. Atau dayus, tidak punya rasa kecemburuan. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa makna dari dayus seseorang yang ridha, yang apabila kemaksiatan itu menimpa keluarganya, ridha. Keluarganya berbuat seperti ini, ridha. Anaknya pacaran, sudah ridha. Kebebasan, biarkan dia bebas. Sudah besar, biarkan dia bebas. Bukan seperti itu kebebasan. Yang seharusnya seseorang, jangan sampai dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuan hidup seseorang di alam dunia ini? Tujuan hidup di alam dunia ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melalaikan amanah ini. Jangan sampai kita disebut orang-orang yang dayus. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk surga. Karena dia ridha terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang menimpa pada keluarganya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ittibal hawa, mengikuti hawa nafsunya, disebutkan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaihi, beliau mengatakan, "Jika Allah seandainya bertemu seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala bikulli dhanbin, dengan dosa-dosa selain dari syirik, lebih baik baginya daripada dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia mempunyai hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan-keinginan dia, sesuatu yang tidak mau terikat, pinginnya dia berbuat apapun, ingin berbuat kemaksiatan, dia ingin seperti itu, berbuat kemaksiatan, dia pingin seperti itu, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kemaksiatan di mana-mana. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La yakunanna min ummati yastahiluna al-khira wal harir wal khamr wal ma'azib." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Nanti umatku mereka akan menghalalkan al-khira, yaitu zina. Wal khamr, minuman keras. Wal harir, laki-laki memakai sutra. Wal ma'azif, dan juga alat-alat musik." Kemaksiatan-kemaksiatan itu, nah, bahkan kemaksiatan itu terjadi di suatu tempat. Terjadi dalam suatu tempat. Kenapa? Mereka menginginkan kebebasan. Terjadi di suatu tempat alat-alat pesta. Di situ na'udzubillah ada zina. Di situ na'udzubillah campur baur antara laki-laki dengan wanita. Di situ na'udzubillah laki-laki dia memakai harir, kainnya sutra. Di situ na'udzubillah ada alat-alat musik, bernyanyi, kemudian berpesta ria dengan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa itu adalah merupakan kemerdekaan. Padahal itu adalah merupakan memperbudak hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa hujibatin nar bisyahawat wa hujibati jannah bil makari. Surga itu, neraka itu, ditutup dengan syahwat-syahwat. Dan surga, jannah, ditutup dengan sesuatu yang al-makari. Nah, syahwat-syahwat itu menutupi neraka. Nah, karena di situ terdapat, karena di situ neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat. Nah, sedangkan surga dihiasi dengan sesuatu yang seseorang, nah, kadang tidak mau untuk melakukannya, padahal itu adalah merupakan ibadah. Yakni jangan sampai engkau melakukan kemaksiatan, karena itu adalah merupakan syahwat, karena itu adalah merupakan ittiba hawa, yang bisa menyerupuskan seseorang ke dalam api neraka. Dan surga itu ditutup dengan al-makari. Sehingga kehidupan di dunia ini membutuhkan kesabaran. Naam, isbir. Naam. Ketika dia istiqomah dalam agamanya, ketika dia istiqomah dalam melanjutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah tadi agar dia senantiasa istiqomah selalu dalam agamanya. Istiqamah dalam mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang disebut orang asing. Maka jangan aneh ketika ada orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mata orang lain ini orang asing, beda dengan yang lain. Yang lain berpesta pora dengan kebebasan-kebebasan yang mereka miliki. Na'udzubillah, mereka memakai narkoba. Na'udzubillah mereka meminum minuman keras. Na'udzubillah mereka berpesta pora dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan campur baur antara laki-laki dengan wanita. Sedangkan ahlu sunnah yang istiqomah dalam agamanya, mereka menganggap kita orang-orang asing. Kita katakan Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali kepada orang, kembali dalam keadaan asing. Bahkan Nabi mengatakan fatubalil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang disebut orang asing. Nah, heran mereka. Padahal seharusnya mereka ketika melihat orang-orang yang istiqomah dalam agamanya, seharusnya mereka mengikuti. Masya Allah, orang rajin ke masjid. Nah, seharusnya mereka malu. Rajin ibadah, rajin mengamalkan amalan-amalan saleh, rajin mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seseorang itu tergantung kepada agama dari saudaranya. Maka lihat siapa teman duduknya. Kalau misalkan kumpul dengan orang-orang saleh, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Kalau dia orang kumpul dengan orang-orang yang bermaksiat, maka akan terbawa kumpul dengan orang-orang yang bermaksiat. Nah, dikisahkan ketika seseorang yang dia bertaubat, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah membunuh 99 orang, kemudian menanyakan kepada seseorang, apakah aku bisa untuk bertaubat? Kemudian orang tadi berfatwa, tidak bisa. Karena dia telah membunuh 99. Orang tadi langsung dibunuh. Nah, kemudian menanyakan kepada yang lain, kepada orang yang alim, bahwa dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya bisa bertaubat? Dijawab, iya, engkau bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kampungmu yang jelek dan pergilah ke suatu tempat yang di sana berkumpulnya orang-orang yang saleh. Kemudian orang tadi mengerjakan apa yang dikatakan oleh orang yang alim tadi. Dia berjalan dari tempat tinggal dia yang jelek, yang penuh dengan kemaksiatan, ke tempat orang-orang yang saleh. Ketika di perjalanan, datang maut, datang malaikat maut. Nah, kemudian datang dua malaikat yang akan mencabut nyawanya. Kemudian malaikat yang satunya lagi, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali karena bertaubat, maka aku yang mencabut nyawanya. Malaikat yang satunya lagi, enggak. Dia tidak berbuat kebaikan sedikit pun. Maka malaikat yang ini akan mencabut nyawanya. Kemudian diputuskan, diukur mana yang lebih dekat. Apakah yang lebih dekat dari tempat kemaksiatan dia, ataupun yang lebih dekat ke tempat orang-orang yang saleh? Subhanallah, ketika diukur, perbedaannya hanya satu jengkal saja. Lebih dekat ke tempatnya orang-orang yang saleh. Sehingga malaikat mencabut nyawanya. Nah, karena dia akan pergi ke tempatnya orang-orang saleh. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini, seseorang yang apabila dia berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka dia pun akan terbawa. Jangan sampai seseorang kumpul dengan orang-orang yang rajin minum khamr lain sebagainya. Tapi saya kan gak minum khamr. Saya cuma ngobrol-ngobrol biasa saja. Nah, tapi kan saya tidak begini, tidak begitu. Sehari, besoknya nyoba-nyoba sedikit. Besoknya minta, besoknya dia beli minuman keras. Kenapa? Karena terus terbawa oleh kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Dia berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia menganggap bahwa itu adalah merupakan kemerdekaan bagi dia, kebebasan bagi dia. Padahal itu termasuk dari kemaksiatan. Na'udzubillah. Dengan ini kita lihat siapa teman duduknya, siapa kawannya. Ketika berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka dia akan terbawa dengan orang-orang yang saleh. Ketika dia kumpul dengan orang-orang yang ahlul maksiat, orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, dia akan terbawa semuanya. At-tuyur ala ashkalihat taqa. Burung itu akan berkumpul dengan burung yang sejenisnya. Burung merpati kumpul dengan burung merpati. Burung pipit kumpul dengan burung pipit. Burung ini kumpul. Jarang kita menemui burung merpati sama burung pipit berdua kemana-mana. Beda jenis. Dengan ini seseorang itu berkumpul dengan yang sejenisnya. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka dia pun akan terbawa. Karena dia mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan dunia, bukan dikarenakan kedudukan, akan tetapi mencintai hambanya dikarenakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita mencintai saudara kita hanya karena dunia. Ini orangnya kaya, deketin terus. Ini orang miskin. Ini orangnya punya kedudukan, deketin terus. Yang ini miskin, ditinggalkan. Cintailah saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang yang ziarah kepada saudaranya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menanyakan apa tujuan dia ziarah kepada saudaranya. Kemudian malaikat tadi menanyakan kepada orang tadi, malaikat menyerupai manusia, menanyakan, ya fulan, mau kemana engkau? Dia menjawab, saya ingin ke tempat saudara saya di kampung. Kemudian, apa tujuanmu? Engkau ingin ziarah ke tempat saudaramu itu. Kemudian, orang tadi mengatakan, tidaklah aku ingin menziarahi saudaraku itu. Aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, katakanlah kepada orang itu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintainya sebagaimana dia telah mencintai saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang tadi sebagaimana orang tadi mencintai saudaranya. Kenapa? Karena orang tadi mencintai saudaranya bukan karena dunia. Mencintai saudaranya bukan dikarenakan kedudukan. Mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saleh, rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mencintai saudaranya. Dengan kecintaan yang masya Allah. Para hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bagi kita semuanya betapa agungnya persaudaraan seorang mukmin, persaudaraan seseorang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terjalin ukhuwah, akan terjalin kenikmatan-kenikmatan, akan terjalin banyak sekali manfaat-manfaat ketika seseorang satu dengan yang lain saling mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis disebutkan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai seseorang kecuali orang tadi berada di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai si fulan, berarti si fulan itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk." Rasulullah bersumpah dengan nama Allah, "Wahai Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, demi Allah, saya mencintai engkau wahai Mu'adz." Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwahkan tauhid kepada penduduk-penduduk Yaman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah. Nabi mengatakan, "Li ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairul lak min humrin na'am." Jikalau seandainya seseorang itu mendapatkan hidayah wahai Mu'adz dengan jalanmu, dengan dakwahmu, itu lebih baik dari unta yang berwarna kemerah-merahan. Karena ketika itu unta yang berwarna kemerah-merahan adalah merupakan harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Yakni seseorang yang mendapatkan hidayah dari dakwahmu wahai Mu'adz itu lebih baik dari harta yang paling mahal sekalipun. Hidayah minallah. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wallahi ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk." Sungguh aku mencintai engkau wahai Mu'adz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, ucapkanlah, janganlah engkau tinggalkan ketika sudah selesai di akhir salat. Engkau ucapkan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu. Ala zikrika wa syukrika, dan agar selalu mensyukuri kenikmatan darimu. Dan juga bantulah aku memperbaiki amal ibadahku." Langsung Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz untuk jangan meninggalkan doa ini. Doa yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai saudaranya atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah." Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Wa minar rijal ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah?" Aisyah di kalangan perempuan. "Dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu." Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui afdalus sahabah huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Banyak dari keutamaan-keutamaan dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengatakan kepada para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian pada hari ini menjenguk orang yang sakit?" Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengangkat tangannya, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Siapakah di antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar mengangkat tangannya, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kembali di hadapan para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan kembali, siapakah di antara kalian yang pada hari ini mengiringi jenazah? Abu Bakar mengangkat lagi tangannya, ana ya Rasulullah. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengerjakan 4 amalan sekaligus dalam satu hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan 4 amalan ini dalam satu hari, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk dari penghuni surga. Subhanallah. Musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mengamalkan amalan-amalan saleh, ini termasuk dari kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dengan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa? Mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dengan ini ketika kita membaca surat Al-Fatihah yang di sana terdapat ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada aku, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau telah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapakah mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi bahwa mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu para syuhada, orang-orang yang meninggal di medan perang. Mereka telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para anbiya, orang-orang yang saleh, mereka telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa seorang hamba ketika dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka, yakni sama seperti mereka. Mereka orang-orang yang berjihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad untuk menegakkan tauhid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh, karena mereka istiqamah dalam agamanya, istiqamah di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, para anbiya. Nah, maka doa kita seperti mereka. Jadikanlah kita ini seperti mereka yang telah mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dengan ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, berusahalah bagi kita semuanya ketika kita dalam sholat kita khusyuk dengan mengetahui apa yang kita ucapkan. Bukan hanya kita ucapkan begitu saja, akan tapi kita mengetahui. Nah, kenapa? Karena sholat secara bahasa adalah doa. Doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dalam doa istiftah. Nah, dalam Al-Fatihah juga sama. Kemudian ketika sujudnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi dia untuk berdoa di dalam sujudnya. Sehingga sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa ketika dia sholat paham makna dari apa yang telah dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tapi ini dilakukan di sholat sunnah. Nah, ketika melewati ayat yang berkaitan tentang rahmat, membaca, berhenti sebentar. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Berhenti sebentar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati yang berkaitan ayat tentang siksa, adab, Rasulullah berhenti sebentar. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adabik. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari siksaanmu. Subhanallah. Memahami apa dari bacaan-bacaan yang diucapkan. Sehingga rasa khusyuk kita ketika dalam sholat itu hidup. Yakni dia khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Mereka yang dalam sholatnya khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk dari kekhusyukan seorang hamba dalam sholatnya. Apa? Ibadahnya serasa nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seseorang yang pikirannya kemana, gerakannya kemana. Dia sholat di masjid, pikirannya di pasar. Dia sholat di masjid, pikirannya di rumah. Dia sholat di masjid, pikirannya di jalan. Mikir sana, mikir sini, dan sebagainya. Lupa dia, tadi berapa rokaat ya? 2 rokaat? Apa 3 rokaat? Subhanallah. Tidak khusyuk dalam ibadahnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat, Nabi menangis seperti suara air yang mendidih. Mendidih. Menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak membatalkan salatnya. Nah, menangis hal yang wajar dalam salat dan termasuk dari suatu yang khusyuk. Akan tetapi jangan sampai seseorang keluar suatu huruf yang bisa membatalkan sholatnya. Nah, dengan huruf-huruf apa? Aduh, atau lain sebagainya. Menangis. Nah, hal wajar. Bahkan itu termasuk dari kekhusyuan seseorang dalam sholatnya. Nah, khusyuk itu bukan menundukkan sampai dia betul-betul menundukkan apa kepalanya. Nah, khusyuk itu di dalam hati. Bahkan Umar bin Khattab ketika melihat seseorang yang sholatnya menundukkan sampai lehernya, Umar mengatakan, wahai pemilik yang sedang menundukkan dari pandangan lehernya, irfa ra's, angkat kepala. Karena khusyuk bukan di lehernya, lah, khusyuk itu dalam hatinya. Khusyuk itu ketika dia membaca apa yang dia baca, memahami, hadir hatinya. Bukan hanya badannya saja yang hadir, tapi hatinya pun ikut hadir. Nah, jangan sampai seseorang urusan dunia khusyuk, urusan ibadah asal-asalan. Kalau ngitung duit, kalkulator, ada yang ngomong, bentar. Nanti salah 0-1 bahaya ini. Nah, khusyuk dia. Diulangi lagi. Takut salah. Terus. Urusan dunia. Urusan akhiratnya. Wudunya asal-asalan. Nah, sholatnya asal-asalan. Nah, ataupun ibadah yang lainnya asal-asalan. Yang seharusnya dia lebih mementingkan. Dari urusan ibadahnya. Dari urusan dunianya. Nah. Dengan ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala beliau mengatakan ketika seorang salat pakai pakaian yang terbaik. Kenapa? Engkau akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ke kondangan pakai pakaian, pakai minyak wangi, disetrika dan sebagainya. Salat ke masjid bajunya belel, sobek, bau keringat dan sebagainya, tidak peduli dan sebagainya. Seharusnya dia lebih mementingkan. Karena itu merupakan ibadah yang sangat mulia. ibadah yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Dalam sesi pertama ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, insyaallah taala kita akan teruskan naam di sesi yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.